Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya, juga pendengar di manapun berada. Alhamdulillah, kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini di frekuensi AM 1467 kHz, pendengar di kota Yogyakarta dan sekitarnya, dan juga pendengar dimanapun berada yang juga mendengarkan melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah, kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini. Kali ini di acara Halo Dokter, acara rutin kita setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, insya Allah akan kita ikuti dan dengarkan sesuai dengan broadcast yang kita atau yang kami share juga sesuai dengan flyer, yakni kajian atau bincang-bincang seputar COVID-19, yakni virus corona bersama narasumber Dr. Rio Pranata Hafizallahu Ta'ala. Dan seperti yang kami bagikan juga informasinya, yakni COVID-19 data dan fakta. Atau insya Allah nanti akan kita lebih berbincang-bincang mengenai mitos dan faktanya, Sobat Muslim ya. Mitos dan fakta apa saja yang tersebar di masyarakat seputar virus corona atau COVID-19 ini. Dan seperti biasa juga, Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823 2727 5333. Dan alhamdulillah Didin telah dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Rio Pranata di studio. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Dr. Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, terima kasih atas kehadirannya di studio dok. Apa kabar dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, ini saya panggil Dr. Rio saja dok ya. Boleh. Baik, insya Allah. Alhamdulillah Didin telah dibersamai oleh Dr. Rio di studio Sobat Muslim. Dan insya Allah saat lagi akan kita simak dan dengarkan pembicaraan atau pembahasan kita seputar COVID-19, mitos dan fakta. Acara ini disiarkan di 1467 kHz dan juga di streaming www.radiomuslim.com. Lalu Sobat Muslim juga bisa melihat atau mengikuti acara ini di akun fanpage Facebook kami, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Baik, kita kenalan dulu bersama dengan narasumber kita. Dr. Rio ini kalau boleh tahu asal mana dok? Dan tinggal di mana dok? Kalau saya itu dari lahir di Riau. Sudah di Jogja udah lama. Sudah lama ya dok ya, Masya Allah. Saat ini kalau boleh tahu kesibukannya terkait dengan tenaga medis atau kesehatan, apa dok? Alhamdulillah saya statusnya sekarang resident, itu baik, yang sedang dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis, kemudian ambil spesialis penyakit dalam. Baik. Dan insya Allah bentar lagi selesai, mohon doanya. Baik, amin. Barakallahu fikum, semoga segera selesai dengan lancar ya dok ya. Amin. Baik, jadi spesialis dalam ya dok ya, penyakit dalam. Baik, alhamdulillah Sobat Muslim kita telah sedikit perkenalan bersama narasumber kita. Mengingatkan Sobat Muslim bisa siapkan pertanyaan atau sampaikan pertanyaan di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823 2727 5333. Pembahasan kita tentang data atau mitos dan fakta dari COVID-19. Nah, sebelum kita masukkan pembahasan mitos dan fakta dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana virus ini mulai tersebar dok, lalu akhirnya masuk ke Indonesia dan mungkin hampir tersebar di seluruh dunia. Silakan dok. Baik, sebelumnya saya sapa para sahabat pendengar Radio Muslim dulu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah lama saya vakum mampir main ke sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terjaga dari pandemi ini. Amin. Sebelum mulai mungkin saya mengajak rekan-rekan sahabat pendengar Radio Muslim untuk mendoakan khususnya para tenaga medis dan para pekerja yang bekerja di rumah sakit yang saat ini sedang berjibaku bekerja keras dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Dan tentu saja kita saling mendoakan semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan terhindar dari mara bahaya. Amin, amin. Jadi tadi pertanyaannya tentang penyebaran ya. Mungkin sekilas kita flashback bahwa pertama kali kasus pertama itu mungkin sudah mengetahui semua bahwa tanggal 31 Desember 2019 kasus pertama ditemukan di Cina, di Wuhan. Kemudian disusul dengan laporan kasus berikutnya pada Januari di Thailand, disusul Jepang atau Korea, saya agak lupa, kemudian disusul dengan Eropa dan akhirnya menyebar ke banyak negara. Indonesia melaporkan kasus pertamanya itu sekitar bulan Maret. Dua kasus pertama langsung, kasus 01 dan 02. Nah, penyebarannya ini yang kita ketahui bahwa memang melalui transmisi dari droplet atau cairan yang seseorang yang terinfeksi, kemudian dia saat berbicara, bersin atau batuk, itu ada partikel-partikel cairan atau yang kita sebut dengan droplet yang secara kasat mata tidak terlihat, tapi dia tersembur dari mulut kita, kemudian bisa menularkan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan itu sangat mungkin tersebar demikian cepatnya virus ini mampu menyebar, sehingga memang tidak pandang bulu, tidak pandang ras, tidak pandang negara. Maka tentu saja Indonesia juga, karena kita laju mobilitas ke luar negeri seperti itu banyak, sangat mungkin terimpor ke negara kita. Cuman memang laporannya agak belakangan ya, Maret, dibandingkan kasus pertama atau yang negara-negara lain beramai-ramai melaporkan kasus pertamanya itu sekitar Januari. Baik. Dan saat itu juga cukup cepat tersebar di seluruh dunia ya, dokter? Iya, cepat sekali. Sampai WHO itu menyatakan pandemi itu 11 Maret gitu. Nah, setelah dinyatakan pandemi, Indonesia baru beberapa hari kemudian baru melaporkan kasus pertamanya. Yang sebenarnya mungkin underreported, artinya kita sedikit telat melaporkan gitu karena keterbatasan sumber daya. Diperkirakan seperti itu. Baik. Ya, terima kasih dok atas penjelasannya. Jadi itu adalah sedikit informasi tentang bagaimana virus ini mulai tersebar, Sobat Prem. Berawal dari Wuhan, Cina sampai hampir ke seluruh dunia. Ya, baik, terima kasih dok. Lalu dok, mungkin kita mohon informasinya bagaimana kondisi update seputar COVID-19 ini di Jogja ini dok, sesuai dari atau dari pantauan dokter atau rekan-rekan medis saat ini dok. Ya, jadi setiap harinya ada laporan dari gugus tugas yang di nasional, kemudian ada yang per provinsi atau per wilayah. Ada update setiap hari, kasus konfirmasi positif, kasus baru, kasus lama, kasus sembuh, dan masih dalam perawatan juga ada. Dan kalau di Jogja sendiri mungkin relatif stabil. Sempat ada hari-hari yang tanpa kasus baru, namun juga ada hari-hari yang masih ada kasus, tapi tidak ada, dalam pantauan kami, tidak ada lonjakan yang signifikan gitu, untuk Jogja khususnya. Namun kalau di Indonesia kita ketahui bahwa beberapa daerah itu masih banyak melaporkan banyak kasus, seperti Surabaya yang sekarang menjadi zona hitam dengan kasusnya yang lonjakan perharinya tinggi. Kemudian Jakarta juga yang memang dibandingkan periode-periode sebelumnya itu ada penurunan, tapi kasusnya juga masih hariannya masih sekitar 100-200, seperti itu yang saya lihat di update di dari gugus tugas. Baik dok, terima kasih. Berarti untuk Jogja ini cukup terkendali seperti itu ya dok ya? Iya, insyaallah, alhamdulillah. Ini kita patut syukuri Jogja relatif aman, mungkin karena kulturnya yang begitu Sultan mengatakan harus waspada, kita langsung manut segitu itu, ya? Langsung manut, langsung kita otomatis mengikuti anjuran, kemudian dan relatif mengikuti lah protokol dibandingkan daerah lain mungkin ya. Baik baik ya. Nah, ini hendaknya kita perlu pertahankan atau bahkan tingkatkan ya, Sobat Muslim ya. Kita ikuti himbauan pemerintah ya, sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan himbauan para ahli dan pemerintah kita untuk menghambat dan mencegah penyebaran virus COVID-19 atau corona ini. Nah, lalu untuk baik, kita akan masuk ke pembahasan kita, Dok, di kesempatan malam hari ini. Bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita kali ini ada di acara Halo Dokter bersama Dr. Rio Pranata di sini, Didin. Bersama beliau insya Allah akan berbincang-bincang seputar mitos dan fakta dari COVID-19. Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, ke nomor 0823 27275333. Baik, kita akan mulai masuk, Dok. Mungkin ada beberapa yang Didin dapatkan, ini informasi Didin belum tahu apakah ini benar-benar fakta atau mitos. Nah, kita akan cari tahu di sini. Ya, yang pertama, Dok, apa informasi dari virus corona ini? Virus ini bukan virus baru, betul demikian, Dok? Ya, mungkin para pendengar, sahabat di Radio Muslim dimanapun berada, ini sudah banyak membaca ya, karena kita sudah melalui pandemi ini beberapa bulan, dari sejak kasus pertama. Mungkin kalau ada yang mengikuti sejak awal bulan Januari, mungkin sudah 6 bulan, masuk di bulan ke-7, sudah paham bahwa ini virus lama tapi baru. Maksudnya, kalau dari keluarganya virus atau familinya, dia family coronaviridae, artinya itu family virus yang sudah lama ditemukan sejak awal-awal tahun abad 19, abad ke-20, maaf. Nah, namun yang khusus untuk corona atau SARS-CoV-2 ini atau yang menyebabkan COVID-19 ini merupakan strain baru. Jadi dia ada materi genetiknya yang berbeda dibandingkan dengan dia satu keluarga tapi ada beberapa strain. Nah, ini strain baru sehingga menimbulkan penyakit baru dan yang kena adalah manusia. Karena coronavirus ini, keluarga coronavirus ini, dia bisa menyebabkan penyakit di hewan dan ada yang di manusia, ada yang di hewan. Ada yang khusus di hewan, ada yang khusus di manusia. Yang di manusia, seperti kita ketahui sebelumnya, ada MERS-CoV tahun 2012, 2015, 2018 membuat kondisi terjadi lonjakan kasus di Timur Tengah. Kemudian ada SARS juga, yang di Cina juga, di Hong Kong ya. Kemudian sekarang kita berhadapan dengan SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Baik, jadi dan setiap strain atau masing-masing itu berbeda-beda karakternya ya, Dok? Iya, berbeda-beda. Jadi tadi ada yang hanya menyebabkan penyakit di hewan, ada juga yang menyebabkan di manusia dan hewan, ada yang khusus manusia. Nah, spektrum penyakitnya yang disebabkan itu juga berbeda-beda. Ada yang hanya ringan-ringan saja, hanya penyakit ringan gitu, seperti influenza biasa, atau seperti SARS-CoV ini, atau COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri itu ternyata tidak lantas orang yang kena itu akan mengalami penyakit yang berat langsung gitu. Nah, itu juga ada beberapa variasi manifestasi gejalanya. Yang banyak faktor yang menjadi faktor resiko seseorang itu akan menjadi sakit berat atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Baik. Lalu, Dok, yang mungkin ditanyakan juga, banyak ditanyakan, apakah ada kemungkinan muncul strain baru lagi, Dok, ke depannya yang seperti halnya tahun ini, gitu, Dok? Iya. Sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan kepada ahli virologi ya, virologi manusia itu terutama. Tapi yang saya ketahui bahwa virus itu merupakan mikroba yang senantiasa berevolusi. Dan memang untuk periode waktu tertentu dia akan terjadi yang seperti ini gitu. Ketika terjadi evolusi satu strain yang berbahaya atau yang sangat infeksius, dia bisa menyebabkan kondisi pandemi yang kita ketahui kan sebelum-sebelumnya sudah ada pandemi-pandemi yang lain. Nah, apakah mungkin berdasarkan yang kita ketahui sangat mungkin gitu. Tapi kapan itu kita tidak ketahui gitu. Nah, ini terakhir ada apa namanya? Ada laporan baru di Cina, ada virus H1N1 strain baru yang dikhawatirkan bisa transmisi ke manusia, tapi ini baru istilahnya laporan terlalu dini gitu. Kita waspada tapi tidak perlu khawatir berlebihan. Baik, ya, terima kasih dok atas penjelasannya. Jadi jadi benar ya dok ya, ini bukan virus baru ya dok ya, itu dan termasuk salah satu dari evolusi dari jenis penyakit yang sebelumnya atau virus yang sebelumnya dok ya. Baik. Nah, lalu dok, virus corona ini ada mungkin ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan atau dugaan-dugaan itu dok yang tersebar di media sosial. Salah satunya yang cukup banyak diperbincangkan apakah virus corona ini konspirasi itu dok yang sering diperbincangkan atau ini settingan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, ini bagaimana dok tanggapannya dok? Baik. Berdasarkan yang saya ketahui gitu, tidak ada bukti kuat yang bisa menunjukkan bahwa ini suatu konspirasi gitu atau rekayasa pihak tertentu. Nah, sebagai bagian dari masyarakat dan saya sebagai salah satu tenaga medis, yang bisa saya sampaikan terkait hal ini adalah kita tidak perlu terlalu menyibukkan diri untuk mencari tahu apakah ini konspirasi apa bukan, karena bukan kapasitas kita. Dan kalaupun ternyata suatu saat benar konspirasi, kita pun tidak punya wewenang apapun untuk melakukan sesuatu. Nah, namun yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan baik gitu, dengan mengikuti protokol-protokol. Karena kenapa kita harus melakukan protokol, mematuhi protokol itu, selain melindungi diri kita, kita juga melindungi orang-orang terdekat kita, keluarga kita, termasuk masyarakat di sekitar kita, seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita juga harus waspada seperti itu ya dok ya, dari isu-isu yang beredar itu, dan tidak mudah untuk menangkapnya seperti itu. Karena kalau kita larut dalam isu itu, mungkin akan membuat kita lalai, menganggap remeh, atau sehingga kita tidak waspada lagi terhadap kondisi pandemi ini gitu. Padahal yang ada di depan kita adalah bagaimana supaya kita ikut andil dalam menyelesaikan pandemi ini, melewati pandemi ini, seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Bagi sobat muslim yang baru saja bergabung di 1467 AM atau di www.radiomuslim.com, kita kali ini ada di acara Halo Dokter bersama narasumber Dr. Rio Pranata. Beberapa penjelasan sudah beliau paparkan di kesempatan malam hari ini. Sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di malam hari ini melalui nomor interaktif kami di 08232727533. Pembahasan kita di kesempatan kali ini yakni seputar mitos dan fakta dari virus corona ya, virus yang kali ini sedang melanda hampir di seluruh dunia. Sobat muslim silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 08232727533. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya. Masih terkait mungkin sedikit bersinggungan dari pertanyaan atau fakta yang atau mitos tadi ya dok ya, mitos bahwa corona ini konspirasi. Beberapa ada yang menduga apakah tenaga medis itu mendapatkan bayaran khusus seperti itu dok dari kasus ini seperti itu dok. Silakan dok. Baik, alhamdulillah saya terlibat di tim yang bertugas dalam penanganan kasus COVID-19, dan kalau yang bisa saya sampaikan adalah kami sama sekali tidak ada mengetahui hal tersebut seperti itu, dan kami hanya bertugas sesuai dengan kewajiban kami, bertugas melaksanakan tugas kami sehari-hari, kemudian tanggung jawab kami juga. Jadi saya pikir isu tersebut hanya dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian memang ada isu juga yang menyatakan bahwa bisnis, ladang bisnis seperti itu melalui pemeriksaan rapid test dan lain-lain. Sebenarnya kalau dikatakan ladang bisnis, tidak ya, karena pemeriksaan-pemeriksaan tersebut kalau melalui saran dari dokter, tentu saja atas dasar indikasi. Kita menyarankannya berdasarkan indikasi. Namun kalau ada pihak-pihak tertentu di luar yang menawarkan atau di luar saran dari dokter, maka hal tersebut memang di luar dari tanggung jawab kami sebagai tenaga medis seperti itu. Nah, jadi untuk isu tersebut saya pikir hanya dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena sehari-hari ya kita real nyata menangani pasien COVID. Teman-teman saya juga yang bertugas di bangsal perawatan COVID sendiri juga setiap hari harus memakai APD. Baju khusus, APD seperti itu, dan dengan protokol khusus juga. Jadi saya pikir tidak perlu didengarkan. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Baik dok, kita beralih ke seputar virus ini lagi dok. Apakah benar waktu yang dibutuhkan bagi virus ini adalah 14 hari dari terpapar virus sampai orang tersebut dinyatakan terinfeksi? Betul seperti itu dok? Ya, jadi kalau yang saya baca di WHO maupun di web CDC, Center of Disease Control, itu memang rata-rata kasus atau kebanyakan kasus itu laporannya paling lama muncul 14 hari gitu. Namun nilai tengahnya itu hari kelima muncul gejala bagi orang yang terinfeksi kemudian bergejala. Ada juga laporan yang paling dini 2 hari sudah bisa bergejala. Nah, sehingga atas dasar laporan-laporan yang ada di banyak negara, maka diambillah kesepakatan bahwa 14 hari sebagai jumlah hari yang minimal harus dilalui. Namun ada beberapa laporan juga yang melaporkan bahwa gejala itu muncul bisa belakangan sekali, bahkan sampai 1 bulan itu ada. Jadi tapi itu untuk kasus yang jarang, sehingga kita berangkat dari keumuman dulu ketika berhadapan dengan kondisi umum, maka kita menggunakan kaidah keumuman. Tapi pada beberapa kasus tidak menutup kemungkinan ada beberapa variasi. Baik dok. Jadi banyak kemungkinan seperti itu ya, masing-masing orang mungkin gejalanya juga berbeda dan waktunya juga yang dibutuhkan berbeda ya, Masya Allah. Dan itu gejalanya sama seperti flu ya dok ya, bagaimana membedakannya dengan flu seperti itu dok? Ya, memang sebagian besar kasus itu melaporkan sebagai influenza like illness atau gejala mirip influenza atau sakit flu. Nah, itu dengan gejala demam atau meriang, kemudian batuk, bersin, sakit tenggorokan. Namun tidak uniknya kasus COVID-19 ini bisa tampil dengan banyak variasi gejala. Tidak hanya sebagai influenza like illness tadi, tidak hanya seperti gejala flu, namun bisa yang dominan adalah gejala di perutnya, gastrointestinalnya, diare seperti itu, atau gejala pegal-pegal nggak spesifik, nggak khas, kita seperti cuman kelelahan, lemas sekali, dan sakit di otot seluruh tubuh, atau memang tanpa gejala sama sekali, itu juga ada. Jadi dokter pun, kami sebagai dokter itu tidak dalam melakukan screening atau menapis seseorang sebagai curiga kasus COVID atau tidak, itu banyak kriteria yang harus kami gali dari keluhannya, kemudian pemeriksaan fisiknya, dan beberapa pemeriksaan tambahan penunjang dari darahnya maupun dari foto langsung. Itu variasinya luas sekali. Iya, iya, insyaallah. Baik, terima kasih atas. Tapi untuk saya tambahkan untuk masyarakat mungkin yang paling umum adalah ketika ada gejala demam, kemudian sakit seperti flu itu dan adanya riwayat perjalanan atau kontak, misalnya ke tempat, misalnya kita berada di zona merah, di, kan kita bisa akses ke informasi ya, di internet maupun dari TV, kita berada di zona apa. Kalau kita berada di zona kuning, oranye, kemudian merah atau bahkan hitam, ketika kita ada kontak keluar, kontak dengan orang lain, ada faktor risiko, terus kemudian muncul gejala, maka kita sebaiknya memeriksakan diri. Seperti itu. Lain halnya ketika kita di rumah saja tanpa ada riwayat kontak apapun, resiko apapun, dengan gejala yang tidak khas, mungkin mungkin bisa dipantau dulu gejala tersebut secara mandiri di rumah. Seperti itu. Tapi kalau ada faktor risiko yang jelas adalah keluar rumah tanpa menggunakan masker, kemudian ke tempat keramaian, kemudian tanpa menggunakan masker, artinya kontak ya, bicara dengan orang di orang lain di kerumunan, kemudian habis dari tempat-tempat yang public space gitu misalnya, atau bahkan naik kendaraan-kendaraan umum seperti Trans Jogja, kemudian kereta api, Pramex dan lain-lain, ada faktor risiko seperti itu dan muncul gejala demam, batuk, sakit tenggorokan atau lemas, seperti itu disarankan untuk memeriksakan diri. Baik, ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi itu tadi bisa kita identifikasi sendiri, ya, yeah. Apakah memang kita perlu kita juga perhatikan juga riwayat apakah kita bepergian atau tidak seperti itu, ya, insyaallah. Lalu dok, ada juga dulu di awal-awal penyakit ini muncul, beberapa orang itu menyangka kalau virus ini lebih rentan kepada orang tua atau lansia. Tapi ternyata banyak data yang menyebutkan bahwa pasien berasal dari semua umur itu. Jadi ini bisa menjangkiti semua umur, seperti itu ya, Dok? Iya, tadi di awal saya sempat katakan bahwa virus ini bisa mengenai semua orang, semua umur, semua ras, semua wilayah. Jadi tidak pandang bulu. Namun ada kelompok orang tertentu yang harus lebih waspada, ya, terutama orang-orang yang dengan yang satu usia, jadi usianya termasuk usia tua. Kalau menurut kriteria Departemen Kesehatan, kita dikatakan usia tua jika usianya lebih dari 65 tahun. Kalau menurut WHO itu di atas 60 tahun. Ya, kenapa kelompok usia ini menjadi perhatian khusus, karena seiring dengan bertambahnya usia, seseorang itu menjadi banyak perubahan dalam tubuhnya, termasuk sistem pertahanannya, imunitasnya. Itu terjadi penurunan, baik dari sistem pertahanan yang di dalam darah maupun yang ada di yang sudah ada di barier di kulit, saluran pernapasan. Itu kan kita punya sistem pertahanan di situ ya, di saluran pernafasan, di kulit. Nah, itu menjadi lebih lemah dibandingkan orang yang muda. Sehingga dikhawatirkan dengan penurunan sistem imunitas secara umum pada usia tua, ketika dia terinfeksi COVID-19, bisa terjadi penyakit yang berat, yang bisa sampai berakibat kematian. Kemudian kelompok yang kedua, itu adalah kelompok orang dengan penyakit-penyakit kronik. Yang dimaksud penyakit kronik itu penyakit yang menahun, yang sudah dideritanya sudah lama. Dalam hal ini yang pertama adalah obesitas, kegemukan, kemudian diabetes mellitus, kemudian juga penyakit jantung, koroner, ada juga penyakit paru atau bahasa umumnya itu sakit saluran pernafasan, mungkin asma, kemudian ada namanya penyakit penyempitan saluran nafas gitu. Nah, atau juga penyakit-penyakit seperti kanker, keganasan. Nah, ini diantaranya adalah kelompok-kelompok orang yang memiliki faktor risiko untuk terjadi penyakit yang berat. Sehingga kelompok-kelompok ini ada perhatian-perhatian khususnya, seperti itu. Nah, dan satu lagi usia anak-anak, seperti itu. Itu juga menjadi perhatian khusus karena sistem imunitasnya belum berkembang secara penuh. Nah, ada yang ada sedikit menarik bahwa kalau kita perhatikan laporan case fatality rate atau ke tingkat keparahan penyakit ini, fatalnya penyakit ini, itu laporannya di beberapa negara itu sekitar berkisar 2-3%. Artinya dari 100, 2 orang yang menjadi meninggal seperti itu. Nah, namun pada kelompok usia tua itu laporan di Italia terutama itu bisa mencapai 13%, dan ini angka yang besar kalau kita berbicara soal persentase. Jadi dari 100 ada 10 atau belasan orang yang meninggal akibat penyakit ini. Ini adalah angka yang sangat besar, sehingga ini menjadi perhatian khusus, termasuk juga kondisi-kondisi yang tadi, yang penyakit diabetes, sakit jantung, itu juga menjadi perhatian khusus karena dia bisa dikhawatirkan bisa terjadi penyakit yang berat. Baik, dok. Jadi mungkin dari tadi mungkin ada beberapa yang mungkin harus ekstra lebih waspada seperti itu ya, dok, atau lebih menjalani protokol kesehatan lebih ekstra lagi ya. Ini dari segi usia tadi ya, dok ya. Anak kecil dan lansia yang daya tahan tubuhnya itu cenderung belum berkembang atau yang sudah menurun gitu ya, dok ya. Insyaallah. Nah, sobat muslim dan pendengar, silakan bisa kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Kali ini kita dibersamai oleh narasumber Dr. Rio Pranata. Pembahasan kita seputar mitos dan fakta dari COVID-19 atau virus corona. Sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dok, mungkin kita sudah akan mulai membacakan beberapa pertanyaan sembari membacakan beberapa pertanyaan dari sobat muslim dan pendengar. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Ini dari pendengar di Pundong Bantul, dari Fitroh. Izin bertanya kepada dokter Yuk, bagaimana penjelasannya, dok, terkait dengan waktu dekat ini akan ada perayaan kurban. Bagaimana kita menyikapi ketika dalam masa pandemi seperti ini, apakah ada potensi penyebaran COVID melalui distribusi daging, dok? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara spesifik bertanya apakah ada potensi penyebaran melalui daging. Saya pikir ada protokol ya, protokol pemotongan hewan kurban yang sudah diedarkan. Kita ikuti saja protokol itu, karena dengan mengikuti protokol itu merupakan ikhtiar kita untuk mencegah terjadinya penyebaran. Yang jelas di protokol itu pasti memakai prinsip keumuman personal hygiene, diantaranya pemakaian masker bagi orang-orang yang terlibat langsung, kemudian penggunaan hand sanitizer, kemudian penggunaan sarung tangan. Dengan mengikuti protokol itu, maka insya Allah ketakutan terhadap penyebaran itu bisa kita tekan, seperti itu. Iya. Baik, dok. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin pemerintah kita juga sudah memperhatikan ini beberapa waktu sebelumnya ya, dok, ya, terkait dengan pemotongan hewan di tengah pandemi. Nah, kita bisa merujuk protokol ke pemerintah, sobat muslim, bagaimana nanti kebijakan pemerintah kita menerapkan kebijakan atau protokol khusus terkait dengan pemotongan hewan kurban di tengah kondisi pandemi ini. Nah, tadi penjelasan dari Dr. Rio semoga bermanfaat. Dan kita bacakan lagi, dok, pertanyaan selanjutnya dari sobat muslim yang kembali masuk di kesempatan malam hari ini. Dok, izin bertanya, di tengah keadaan pandemi seperti sekarang ini, meskipun pemerintah telah menetapkan new normal, asupan makan tentunya juga harus menjadi perhatian ya, dok. Mohon sarannya dok, rekomendasi makanan apa yang dokter sarankan untuk kami, terutama anak kos-kosan yang biasanya ada yang memasak di tengah keadaan seperti ini, terpaksa memasak begitu dok. Kalau saya ingin menyiasati dengan mengkonsumsi makanan cepat saji dan praktis di kos yang banyak seperti indomie, telur, namun tetap diimbangi dengan sayurannya, itu bagaimana menurut pandangan kesehatan dok? Apakah sehat jika terlalu sering mengkonsumsi makanan demikian, tadi makanan mie instan dok? Ini saya lakukan demi meminimalisir jajan di luar dok. Bagaimana tanggapannya dok? Silakan dok. Baik. Yang pertama mungkin saya jawab mengkonsumsi mie instan terlalu sering. Ya. Iya. Namanya terlalu sering, apapun itu tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua mie instan. Jadi mie instan sendiri itu sebenarnya tidak untuk dikonsumsi secara rutin. Kenapa? Pada orang-orang tertentu itu bisa beresiko terjadi gangguan di saluran pencernaannya, terutama di lambungnya. Karena mie instan ini tidak seperti nasi atau beberapa bahan yang dengan karbohidrat kompleks, dia cepat sekali dicerna. Nah, kondisi seperti itu menyebabkan lambung, pengosongan lambung terlalu cepat, sehingga akibatnya bisa lama-kelamaan itu bisa menyebabkan iritasi di lambungnya, karena lambung itu senantiasa memproduksi asam dan mencerna. Jadi ketika tidak ada bahan itu bisa terjadi gangguan. Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi mie instan secara rutin karena bahaya itu tadi. Nah, tetap yang disarankan adalah makanan dengan gizi seimbang. Kemudian sayur-sayuran tetap harus dipertahankan. Dan anak kos ya, kalau anak kos, saya pikir beberapa warung itu sudah menerapkan kebersihan protokol kesehatan. Jadi kita boleh khawatir, kita boleh kita boleh waspada, tapi kita tidak perlu takut berlebihan. Kalau memang sekiranya kita bisa beli di luar, di warung yang terpercaya, ya itu tidak masalah. Termasuk saya pribadi juga masih beli di luar beberapa kali gitu ya, karena nggak mungkin masak terus. Jadi insya Allah tetap mempertahankan protokol, baik dari kitanya sendiri maupun dari warung tempat kita beli, itu bagian dari usaha kita untuk menghindari penyakit ini. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya, semoga penjelasannya bermanfaat dan bisa menjadi kejelasan bagi penanya. Silakan Sobat Zoom dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga melalui chat WhatsApp atau SMS ke nomor 08232727533. Baik dok, kita bacakan lagi beberapa pertanyaan lagi dok, dari Sobat Muslim yang kembali masuk, kalau ini melalui SMS. Dok, apakah benar berita yang mengatakan bahwa resiko penularan COVID-19 ini lebih besar apabila berada di dalam ruangan ber-AC? Dan apakah benar bahwa memakai masker pun jika berada di ruangan AC bersama dengan seseorang yang positif maka menjadi sia-sia, terlebih jika ia batuk? Apakah benar demikian dok? Mohon penjelasannya dok. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi dari laporan-laporan yang ada, dari pengamatan, itu memang salah satu faktor yang bisa meningkatkan resiko adalah ruangan ber-AC yang tidak ada ventilasinya. Artinya kuman itu bersirkulasi di dalam lebih lama. Kalau yang sekiranya di ruangan biasa, udara biasa, dia droplet keluar terus jatuh, kalau ini bisa bersirkulasi. Gitu. Sehingga meningkatkan resiko. Nah, meskipun kita menggunakan masker dan lain-lain, kalau di ruangan ber-AC ada yang terinfeksi, kemudian kumannya itu jatuh di salah satu tempat, kita lupa mencuci tangan, kita kontak langsung, itu bisa. Itu menjadi lebih tinggi resikonya. Jadi memang yang disarankan adalah tidak menggunakan AC, ataupun kalau menggunakan AC, ventilasinya ditambahkan. seperti itu. Jadi lebih ditekankan adalah penggunaan ventilasi udara, artinya jendela-jendela. Ada konsep-konsep new normal yang dikembangkan di perkantoran dengan penggunaan sekat, kemudian berjarak, dan salah satu poinnya adalah ventilasi udara. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Jadi itu benar ya dok, ada kemungkinan begitu ya? Meningkat, iya. Peningkatan, baik, Masya Allah. Baik, itu jawabannya, semoga menjadi kejelasan. Baik. Ya, kita bacakan lagi dok ada pertanyaan dari pendengar kembali. Apakah prognosis COVID seseorang tergantung dengan gejala yang muncul dok? Misal orang tanpa gejala, tingkat kesembuhannya tinggi dibanding dengan pasien yang bergejala. Apakah benar demikian dok? Gimana? Prognosis ini dok. Apakah prognosis ini? Ya, apakah prognosis COVID seseorang tergantung dengan gejala yang muncul? Misalnya orang tanpa gejala, tingkat kesembuhannya lebih tinggi dibanding dengan pasien yang bergejala. Ya. Kalau orang tanpa gejala, itu tanpa gejala. Sampai selesai dia tanpa gejala. Ya, gitu ya. Tapi kalau orang yang gejala, otomatis ada gejala. Namun yang orang bergejala ini, gejalanya bervariasi. Atau ada tingkatan yang dari gejala ringan, sedang, berat. Nah, biasanya untuk terjadinya suatu gejala berat, itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Gitu. Jadi, kita ketika menemukan kasus konfirmasi positif, perjalanan penyakitnya relatif cepat untuk terjadi yang berat gitu. Tapi kalau yang dia gejalanya seringan sedang, itu dia stabil seperti itu sampai pasiennya sembuh. Nah, sebenarnya tingkat kesembuhan penyakit ini bisa dibilang tinggi gitu. Tapi bukan berarti karena hal tersebut kita menjadi lebih santai. Seperti yang dulu di beberapa podcast edaran itu yang menganggap remeh penyakit ini gitu. Itu sama saja dengan sikap yang kalau boleh saya katakan tidak peduli atau acuh. Karena baiklah, baik kita memang sehat, terinfeksi ringan. Tapi bagaimana dengan orang lain yang kontak dengan kita yang dia beresiko? Nah, kita seharusnya sebagai bagian dari masyarakat turut andil dalam menghentikan penyakit ini gitu. Bukan lantas karena penyakit ini kebanyakan sembuh terus kita menjadi lebih santai dan tidak peduli dengan orang-orang yang berisiko. Nah, kenapa protokol kesehatan itu ada? Kenapa dinyatakan pandemi? Karena ada beberapa kelompok orang yang berisiko, diantaranya sudah teridentifikasi tadi yang faktor risiko-faktor risikonya yang harus kita lindungi seperti itu. Dan kita sendiri tidak tahu apakah kita sesungguhnya berisiko atau tidak. Gitu. Karena ada beberapa kasus juga yang pasiennya sebelumnya sehat-sehat saja, bahkan atlet, tapi terjadi manifestasi yang berat. Gitu. Nah, karena banyak yang kita tidak ketahui dari COVID-19 ini, dengan penyebarannya begitu cepat, dan ada beberapa kasus yang kematiannya, dengan kematian terjadi, sehingga kita harus waspada. Seperti itu. Iya, iya, dok. Baik. Terkait prognosis, ya betul. Kalau dibilang orang tanpa gejala, prognosisnya atau prognosis itu luarannya atau endingnya, gitu. Harapannya ke depan. Yang tanpa gejala jelas dia tidak ada gejala, otomatis dia seperti orang sehat-sehat saja, gitu. Nah, tapi orang yang gejala ringan, sedang, berat, prognosis terburuk ada pada orang yang gejala buruk. Gitu. Kalau lahan itu sudah masuk ke dokter ya nanti, artinya ke medis, jadi penanganan prognosisnya nanti sesuai dengan temuan atau kasus yang dihadapi. Baik, orang tanpa gejala atau OTG ini ada ya istilahnya. Jadi mereka tidak terjangkit, tapi mereka bisa membawa dan menularkan ke orang lain, seperti itu. Baik, ya semoga bermanfaat dari penjelasan yang dokter berikan. Silakan Sobat Sun dan pendengar yang lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini ke 0823 2727 5333. Baik dong, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Sebenarnya saya tambahkan dulu ya. Jadi orang tanpa gejala itu orang yang terinfeksi tapi dia tidak bergejala. Artinya seperti sehat-sehat saja. Sesungguhnya dia terinfeksi, ada virus di dalam tubuhnya, tapi dia tidak bergejala. Mungkin karena imunitasnya kuat dan dia tidak punya faktor-faktor resiko untuk terjadinya penyakit berat atau terjadinya penyakit. Nah, orang-orang ini dilaporkan masih ada kemungkinan untuk menularkan orang lain. Walaupun yang terakhir saya baca dari WHO, bagaimana COVID-19 ini berpindah dari satu orang ke orang lain, kemungkinan untuk terjadinya transmisi dari orang tanpa gejala ke orang lain itu kecil. Tambah lagi jika kita menggunakan masker, misalnya saya terinfeksi tapi tanpa gejala. Dengan saya memakai masker kain pun, dengan beraktivitas keluar sesuai dengan kebutuhan, itu semakin kecil kemungkinan saya menularkan orang lain. Saya tanpa masker saja itu sudah kecil dibandingkan orang yang ada gejala, apalagi ketika saya pakai masker dan orang yang ketemu saya juga pakai masker. Itulah kenapa urgensinya sekarang semua orang harus pakai masker, termasuk orang yang sehat. Orang yang sehat minimal pakai masker kain. Yang tujuannya adalah yang utama untuk mencegah jika dia ada kuman atau dia sebenarnya OTG, dia mencegah menularkan orang lain. Namun jika dia sehat, dia juga melindungi dirinya untuk tidak tercegah tidak terinfeksi dari orang lain. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Jadi tentang OTG tadi ya. Silakan Sobat Sun dan pendengar bisa kirimkan pertanyaan ya di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823 27275333. Baik dok, tadi juga sempat menyinggung bahwa virus ini bisa berputar sendiri ya ketika di dalam ruangan, namun jika tidak ada AC itu akan langsung jatuh ke permukaan. Nah, ada juga beberapa informasi dok bahwa virus ini ternyata dapat hidup di permukaan benda sampai 3 hari. Nah, benarkah demikian ini dok? Ya, dari yang saya baca, tapi terakhir saya baca beberapa bulan yang lalu ya, mungkin sudah ada studi terbaru. Tapi kalau yang dulu, beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan April itu, belum ada studi yang secara spesifik meneliti nasib virus ini kalau dia menempel di benda. Adanya hanya studi pada coronavirus, bukan SARS-CoV-2. Nah, jadi memang coronavirus dikatakan kalau pada logam itu bisa lebih lama, kemudian pada kayu juga cukup lama, bisa sampai beberapa jam, sampai beberapa hari. Memang, tapi untuk SARS-CoV-2 belum ada yang, karena ini baru, jadi kita belum tahu apakah sama seperti coronavirus secara umum. Nah, namun yang ada di rekomendasi dari WHO itu immediate contact, jadi kontak dalam jangka waktu yang dekat. Gitu. Jadi misalnya misalnya saya terinfeksi, kemudian ada virus, saya habis megang mulut saya mungkin gitu, saya pegang suatu permukaan. Dalam jangka waktu dekat, jika ada yang memegang itu, maka dia beresiko untuk tertular. Jika orang tersebut tidak melakukan cuci tangan. Sehingga itulah kenapa harus melakukan cuci tangan sesering mungkin. Jadi sesering mungkin itu karena kita tidak tahu kita megang benda apa saja. Itu untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, sementara kalau kita sakit, kita harus juga sering cuci tangan supaya kita menghindari kita menyebarkan virus kemana-mana. Ya, itu. Jadi ada dua ya. Tadi penggunaan masker sudah, kemudian cuci tangan. Satu lagi adalah menjaga jarak. Nah, jadi physical distancing ini terakhir sih yang di, kalau dulu 1-2 meter ya, tapi yang terakhir yang saya baca itu minimal 1 meter. Jadi tetap 1 meter, karena ketika seorang bersin batuk, beda-beda ya. Jadi kalau bicara seperti ini, bicara keras, batuk dan bersin, itu pancaran dropletnya tadi itu paling jauh adalah bersin sama batuk keras. itu bisa sampai 2 meter, makanya tadi sampai 2 meter. Nah, kalau bicara saja, itu 1 meter. Sehingga minimal harus 1 meter. Hmm. Orang yang sakit ketika dia bersin batuk, otomatis disarankan berdiam diri di rumah selama periode pandemi ini. Hmm. Jadi protokol yang ditetapkan 1 meter di tempat-tempat publik itu sudah benar. Jadi untuk mencegah berpindahnya virus dari satu orang ke orang yang lain. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan bacakan lagi pertanyaan yang kembali masuk dari Sobat Muslim melalui WhatsApp ini. Dok, mohon nasihatnya, di dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah aman jika kami berencana memasukkan anak kami ke pondok pesantren dan di pondok tersebut dengan syarat harus rapid test sebelum masuk? Mohon nasihatnya, dok. Ini pertanyaannya terlalu umum ya, jadi kalau saya, karena pertanyaan ini membutuhkan jawaban khusus, itu bisa diterapkan pada semua sekolah, pada semua kondisi gitu. Tapi secara umum kalau di area Jogja itu statusnya kan kita masih diperpanjang, untuk masih diperpanjang sistem pembelajaran jarak jauhnya. Jadi dari Sultan itu belum membuka pembelajaran langsung. Jadi masih seperti itu. Nah, ketika memutuskan untuk masukkan ke pondok, maka tetap ada resiko. Tetap ada resiko. Dan apakah kita bisa memastikan di pondok tersebut menerapkan protokol apa tidak? Nah, kalau kita bisa memastikan bahwa pihak sekolah atau pihak pondok itu memang perhatiannya tinggi dalam menerapkan protokol, maka bisa kita artinya bisa kita ikuti sistem di sana. Namun yang perlu diingat adalah ini membutuhkan resource atau sumber daya yang cukup berat ya. Di antaranya ruangan yang tadinya isinya hanya isinya bisa menampung 40 misalnya, tapi karena harus dijaga jarak otomatis berkurang gitu kan. Nah, jadi hal-hal ini vital, physical distancing, kemudian menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, itu dalam situasi pandemi seperti ini sangat vital. Saran saya, selama pemerintah belum membuka aktivitas pendidikan langsung, maka kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh dulu gitu. Kecuali nanti pemerintah sudah mengeluarkan edaran spesifik tentang pendidikan, seperti edaran pembukaan rumah ibadah, kan sudah ada surat edaran dari Menteri Agama, kalau nggak salah nomor 15 ya, tahun 2020, yang mengatur tentang tata laksana pengurusan pembukaan masjid atau rumah ibadah, seperti itu, dengan protokol yang harus dijalankan. Dan alhamdulillah di Jogja kita sudah menjalankan hal tersebut dan sudah bisa beberapa masjid sudah membuka kembali ibadah berjamaah seperti itu. Dengan tetap memperhatikan zonasi, kemudian status wilayah kita, dan meningkatkan kesadaran masyarakat seperti itu. Baik dok, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasannya. Itu jawaban dari pertanyaan penanya tadi ya, semoga bisa menjadi kejelasan. Baik dok, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai mitos dan fakta seputar COVID-19 ini dok. Beberapa yang juga tersebar di media sosial dok, bahwa olahraga ini juga masih ngetrend gitu ya, apalagi bersepeda walaupun di masa pandemi seperti ini. Namun dok, ada beberapa penjelasan bahwa olahraga memakai masker itu saat pandemi itu ternyata juga bisa berbahaya bagi pernafasan dok. Mohon penjelasannya mengenai ini dok. Ya, betul sekali ya. Jadi sekarang di beberapa daerah, dan salah satunya yang sedang tren sekali adalah Jogja. Termasuk saya sendiri juga rutin goes, ya, dok, ya. Goes. Jadi kalau dulu kita mungkin yang ramai itu hanya weekend, tapi kalau sekarang itu hampir setiap hari itu di jalanan ramai para pesepeda atau goeser. Nah, Namun yang perlu diperhatikan, kalau kita merujuk pada rekomendasi dari WHO, itu tidak disarankan selama berolahraga menggunakan masker. Alasannya adalah ketika kita menggunakan masker, saat kita berolahraga, kita kebutuhan oksigen kita meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen itu, kita bernafas menjadi lebih cepat. Ketika kita menggunakan masker, kalau kita berolahraga tanpa masker, untuk memenuhi kebutuhan oksigen, kita bernafas dengan cepat dan bebas, tanpa ada hambatan. Tapi ketika kita menggunakan masker, proses bernafas kita menjadi terhambat. Nah, ini yang pada orang-orang tertentu menjadi bisa berakibat fatal. Karena ketika oksigen tidak terpenuhi dengan baik, ketika dia kesulitan bernafas, maka respon tubuhnya terjadi peningkatan nadi, denyut jantung. Orang-orang tertentu resiko penyakit kardio, penyakit jantung, bisa terjadi kematian mendadak. Kemudian juga orang-orang tertentu yang beresiko terjadinya pingsan, itu bisa berbahaya. Misalnya dia sedikit saja kadar oksigennya turun karena dia kesulitan bernafas, itu bisa pingsan, kehilangan sandaran, dan itu beresiko. Bayangkan saja ketika dia bersepeda jatuh, apa yang terjadi seperti itu. Jadi WHO tidak menyarankan berolahraga dengan menggunakan masker. Namun yang ditekankan adalah physical distancing-nya. Seperti itu. Jadi minimal jarak 1 meter tadi memang yang betul-betul disarankan. Beberapa menyarankan penggunaan face shield. Face shield itu ini juga cukup, juga bisa berbahaya sebenarnya. Jadi dari WHO sendiri yang disarankan adalah physical distancing. Dengan kita menerapkan physical distancing selama berolahraga, harapannya droplet tadi nggak sampai ke kita, ya kan? Dan menghindari kerumunan. Itu yang disarankan. Jadi ketika berolahraga, hindari kerumunan, terapkan physical distancing. Namun penggunaan masker itu berbahaya. Kemudian face shield itu juga bisa berbahaya. Ada kalau nggak salah ada laporan kasus karena penggunaan face shield, pandangannya terganggu, ya kan? Pandangan terganggu mungkin karena embun, sehingga terjadi kecelakaan. Itu bisa terjadi. Kemudian juga ada beberapa face shield yang tidak standar, dia terlalu mepet dengan wajahnya. Nah, itu juga bisa berakibat kesulitan bernafas, bahkan bisa lebih sulit daripada masker. Jadi itu yang harus diwaspadai. Ketika kalau face shield-nya standar, kita bisa bernafas dengan bebas dan terhindar dari resiko pandangan tertutup, insya Allah masih bisa digunakan ya. Walaupun utamanya adalah physical distancing. Baik dok, terima kasih. Lalu ada juga beberapa informasi bahwa jika kita olahraga semisal lari itu, kalau bisa sosial atau physical distancingnya itu ditambah dok, karena penyebarannya bisa lebih, atau lompatnya, dropetnya bisa lebih panjang dok. Benarkah seperti ini dok? Kita maksudnya gimana nih? Kalau kita lari, kita ada pada depan atau saling belakangnya? Mungkin lemparan dropletnya bisa lebih panjang ketika kita berlari, Fridro. Apakah itu benar, dok? Menambah physical distancing ketika berolahraga yang bergerak, Fridro? Kalau yang saya baca di WHO, itu tetap 1 meter kondisinya. Ya. Kecuali kalau kita berhadapan dengan orang lain yang dia sedang batuk, bersin, gitu, sehingga pancaran dropletnya bisa lebih jauh. Lagi pula kita kan di belakangnya, ya, di belakangnya, sehingga memang kalau saya tidak salah itu ada gambar yang menyatakan bahwa kita harus berada di sampingnya, kemudian jarak 1 meter gitu, yaitu bagian dari upaya gitu. Tapi yang hal yang mutlak disarankan adalah 1 meternya. Mengenai posisi bolehkah di belakang lurus atau harus lebih dari itu, ya semakin jauh tentu saja semakin baik. Tapi minimal 1 meter yang harus dipertahankan, itu bagian dari upaya kita. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya, dan Masya Allah tidak terasa waktu kita sudah habis dok di kesempatan malam hari ini. Masya Allah sudah jam 9 dan Alhamdulillah, beberapa pertanyaan juga sudah diajukan. Mungkin sebagai penutup, dok, karena keterbatasan waktu, mungkin mohon kesimpulannya dari pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, dok. Silakan, dok. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pertemuan malam hari ini. Mungkin sebagai penutup, yang perlu sedikit kami sampaikan adalah menghadapi COVID-19 ini, kita tetap harus waspada. Kita tetap harus waspada karena pandemi ini masih berlangsung. Kita tidak boleh longgar, tidak boleh menganggap enteng, terutama kalau yang kita sedikit miris itu adalah beberapa orang acuh, itu merasa dirinya masih muda, fit, sehingga dia berkumpul di tempat-tempat keramaian tanpa menggunakan masker, gitu kan. Nah, ini tadi, kita, tujuan kita mengikuti protokol itu melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Seperti itu. Jadi, bukan hanya diri kita, tapi orang lain yang kita sayangi. Boleh diri kita tidak sakit, tapi orang lain bisa tertular melalui kita. Jadi, yang bisa saya sampaikan adalah kita tetap harus waspada, ikuti protokol yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kemenkes, gugus tugas, kemudian ada dari himbauan dari beberapa bidang yang lain seperti Kemenag untuk terkait ibadah, kemudian dari bagian pendidikan juga kita ikuti saja itu, karena beliau-beliau yang ada di sana adalah orang-orang yang ahli memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan. Jika kita sebagai masyarakat ikuti saja aturan itu dengan sebaik-baiknya dan sambil terus berdoa semoga Allah segera angkat wabah ini dari negara kita dan dari dunia. Amin. Baik. Jazakallah khairan, dok. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya dan ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan sobat muslim, tadi beberapa penjelasan ya yang dokter sampaikan. Kita bisa mengikuti beberapa atau semua protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah kita. Salah satunya juga pemerintah kita juga sudah membentuk salah satu website seperti itu untuk informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu covid19.go.id. Ya, kita bisa melihat beberapa informasi-informasi terkait dengan covid19 di sana, dan hendaknya kita juga waspada dari isu-isu atau berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian sobat muslim acara kita di kesempatan malam hari ini, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan di program Halo Dokter di Radio Muslim 1467 AM bersama narasumber Dr. Rio Pranata Hafizallahu Ta'ala. Tadi kita membahas beberapa mitos dan fakta seputar COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Program Halo Dokter ini insya Allah rutin bisa sobat muslim ikuti dan dengarkan setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan pembahasan dan narasumber yang berganti-ganti. Insya Allah rekaman kajian atau rekaman acara Halo Dokter ini juga di-upload secara rutin di www.radiomuslim.com. Rekaman pertemuan Halo Dokter yang sebelumnya atau acara-acara kajian di Radio Muslim Jogja bisa sobat muslim dengarkan dan di-download secara gratis di www.radiomuslim.com. Sekaligus acara kita malam hari ini, Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan ini menutup perjumpaan kita di siaran on air 1467 kHz. Semoga yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat pada sobat muslim dan pendengar semuanya. Insya Allah kita berjumpa esok pagi mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di 1467 AM. Dan siaran kami 24 jam bisa didengarkan di www.radiomuslim.com. Demikian, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.